Wala tuhadith an i'jabika biwaladika wala jariyatika wala an farosika wala an saifika. Dan jangan kamu membicarakan kekagumanmu tentang anakmu, budak wanitamu, atau jariah juga kadang disebut bint, kadang disebut jariah. Ima itu bintak, putrimu, atau itu jariah dalam artian amah, budak, perempuan. Wala anfarosik atau kudamu, karena itu kendaraan di zaman itu, kuda atau onta atau himar. Ini secara umum kendaraan, kendaraanmu, atau pedangmu, sesuatu yang sering kamu gunakan. Kenapa Khattab wasiatkan itu kepada anaknya? Karena yang semacam itu tidak disenangi orang. Kamu di majlis menyampaikan tentang betapa hebatnya, betapa mengagumkannya, atau keunggulan segala yang ada padamu atau yang kamu miliki. Entah itu anakmu, entah itu istrimu, entah itu putrimu, budakmu, kendaraanmu, dan yang lain-lainnya berkenaan denganmu. Enggak usah kamu banggakan di hadapan orang lain. Ya misalnya kalau anak, ya kamu ceritakan, wah anak-anak fulan, wah masya Allah anak itu. Memang pinter anak ini, dari TK dia selalu juara satu. Anak ini luar biasa. Dari kecil cerdas kelihatan dia. Sampai sekarang sudah sekolah S2 di sana, Australia sana. Fulan yang satunya S3 di Amerika sana. Anak ini pinter masya Allah. Yang fulan ini kerja di perusahaan ini, gajinya 50 juta satu bulan misalnya. Kamu bangga-bangga kan ngapain? Apa maumu? Semacam itulah, itu contoh saja. Atau istrimu, wah istriku ini umum fulan, fulana, luar biasa, pandai dia bikin ini, kalau bikin ini bagus, enak, masya Allah dia di atas rata-rata dibanding umat-umat yang lain. Dia begini, dia begitu, dia begini. Apa yang kamu banggakan? Orang gak senang dengar seperti itu. Jangan kamu kira kemudian yang satu majelis denganmu asyik dan senang mendengar ceritamu semacam itu. Gak akan suka. Seperti itu pula putrimu. Kalau jariah tadi bermakna bint. Fulana ini putriku, masya Allah ini anak langsing, putih, cuantik, masya Allah, mancung, rambutnya begini, wah ini sudah diminta 10 orang, semuanya ditolak, nggak ada yang cocok, nggak selevel sama binti, memang binti begini begitu. Apa yang kamu mau? Aib. Kamu membicarakan seperti itu aib. Sesuatu yang layaknya itu kamu tutupi, gak perlu kamu angkat-angkat. Wala farosik, begitu pula kendaraan. Ya kalau dulu kuda, sekarang mungkin mobil misalnya, atau motor, mobilana, apa mereknya misalnya, Mercy kah atau apa. Wih, luar biasa, memang anteng kalau dibawa lari, kenceng, nyaman sekali. Wih, luar biasa memang. Pokoknya kekagumanmu terhadap kendaraan ini kamu bangga-banggakan, kamu sebut-sebut di majelis. Untuk apa? Begitu pula pedang kalau di zaman dulu. Dan intinya segala yang itu menjadi khususiyah, menjadi urusan pribadimu. Satu itu, gak disenangi orang. Orang gak akan senang dengar kamu cerita membanggakan atau kagum dengan tadi putrimu, istrimu, anakmu, kendaraanmu. Yang kedua, dan ini lebih penting, yang dikhawatirkan dari yang semacam itu, kamu kena ain. Nas'alullah al-afiyah. kamu membuka peluang untuk kena ain, kena mata orang. Bisa-bisa tertimpa itu ain dari orang sebagian yang ada di majelismu yang mendengar, sehingga istrimu kena sakit ini, sakit itu, putrimu begini, putramu begitu, kendaraanmu begini. Wal ain hak, seperti yang Rasulullah sebutkan, ain itu hak. Walau la syai' sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau saja ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka mata itu yang akan mendahului, karena sangat tajamnya, sangat kuatnya pengaruhnya. Tapi alhamdulillah tentunya enggak akan ada yang mendahului takdir Allah, semuanya dengan ketentuan qadha dan takdirnya. Tapi menunjukkan kuatnya pengaruh ain. Masalahnya seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ain itu enggak harus melihat. Mungkin keumumannya na'am. Keumumannya ain itu dengan melihat. Orang na'udzubillah jiwanya rusak, jahat, kotor, penuh dengan permusuhan, kedengkian, hasad. Ngelihat sesuatu yang indah, yang baik, dia lihat, subhanallah, jadi rusak itu. Sahabat sedang mandi, melihat terlihat tubuhnya yang bagus, yang bersih, yang ini, jatuh, pingsan karena kena ain. Ain hak. Nah, cuman tadi dia enggak terbatas hanya dengan penglihatan. Jangan kamu anggap namanya ain itu kelihatan, sehingga kamu katakan kan mereka enggak ngelihat. Betul, mereka enggak ngelihat. Tapi kata Ibnul Qayyim, dan itu ulama sebutkan semua demikian, bisa juga ain itu karena khayalan atau gambaran yang terbayangkan pada jiwa yang kotor, yang jahat ini terkait yang disebutkan dan bisa kena kejahatannya. Makanya kata Ibnul Qayyim, hatta orang buta bisa ngenai ain. Padahal dia buta. Misalnya digambarkan ke dia, fulan, ini fulan buta orangnya, buta, kan sekali gak ngelihat apa-apa. Tunanetra. Digambarkan kepada dia, itu anaknya fulan, wah, ganteng, Masya Allah, putih, itu anak lucu, luar biasa. Dia membayangkan, anak putih, lucu ini, keluar kejahatannya. Hasadnya keluar, kedengkiannya keluar. Dari apa yang dia bayangkan, yang dia hayalkan terhadap anak tersebut, fulan, ainnya bisa kena ke anak itu, na'udzubillah. Padahal dia buta. Maka ain gak harus dengan melihat. Dibayangkan pun bisa. Karena kuatnya pengaruh kejahatan ain tersebut. Makanya gak usah kamu cerita-cerita. Dari bab ini juga mungkin khotob wasiatkan kepada anaknya. Kamu kan gak tahu orang fulan seperti apa. Bukannya kita suudzon, tapi waspadalah. Jangan kamu buka ruang, kemudian kejahatan atau kejelekan itu akan menimpa dirimu atau keluargamu. Ya kamu yang salah dengan cerita-cerita seperti tadi. Istriku begini, putriku begini, putraku begini, kendaraanku begini. Terbayangkan, walaupun dia gak ngelihat, yang di majelismu bisa-bisa kena ainnya. Dan seperti tadi, al-ain hak. Ain itu hak. Intinya, ini atau itu tadi yang pertama, tidak disenangi orang, jangan kamu gemar membicarakan atau membangga-banggakan apa yang berkaitan denganmu atau keluargamu, hartamu. Termasuk mungkin kalau di zaman sekarang, walaupun itu enggak satu majelis, ya dengan mass media, dia upload, dia foto, dia jadikan status atau apalah namanya, momen dia bersama anak-anaknya atau apalah, sedang melakukan ini, sedang di sana, sedang di situ. Itu dilihat oleh banyak orang, sama mungkin yang melihat itu di luar kota, bahkan mungkin di luar pulau atau luar negeri sana. Kalau kemudian nafsunya yang jahat keluar, naudzubillah bisa terkena ain. Kadang orang tua ya mungkin karena lalai melakukan yang semacam itu, mungkin karena anaknya yang sangat lucu atau itu cucunya atau semisalnya, fulana lucu sekali, dipakai baju begini, dikasih ini, dikasih bando, dikasih ini, rambutnya dikepang atau semisalnya. Orang kan macam-macam, fulan yang itu gak dikasih keturunan, fulan yang... Walhasil, memancing hasad, memancing iri dengki, dan makanya jangan kamu lakukan. Nasihat berharga dari Khattab Ibn Mu'alla kepada putranya.